Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki bab keempat, yaitu pembahasan huruf yang ditambahkan pada tulisan. Nah, artinya judul ini artinya secara asal yaitu huruf-huruf yang ada pada kata tertentu namun tidak dibaca. Nah, itu secara asal pada pembahasan itu ya. Artinya apa? Huruf ini ditambahkan pada kata untuk membedakan satu kata dengan kata yang lain. Nah, agar terbedakan dari sisi bentuk katanya, karena dahulu penulisan huruf itu tanpa ada harokat atau tanpa ada syakel, sehingga apa? Sehingga bisa tertukar, bisa tersamarkan antara satu kata dengan kata yang lain, maka dibedakan dengan diberi tambahan huruf. Nah, terkhusus ketika belum ada syakel. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Dan telah kita bahas tentang jenis huruf yang ditambahkan pada tulisan, yaitu hamzah wasol. Nah, namun untuk hamzah wasol ini dibaca ya, keberadaannya dibaca, yaitu dibaca di awal kata. Nah, kemudian yang kedua alif. Huruf yang kedua adalah alif, ditambahkan pada mi'ah. Nah, kalau alif ini keberadaannya tidak dibaca, artinya seperti tidak ada, seperti tidak ada. Nah, ditambahkan untuk membedakan antara mi'ah dengan minhu atau dengan fi'ah. Nah, barakallahu fikum. Dan tadi diingatkan ini ketika apa? Belum adanya syakal atau belum adanya nukot. Nah, penitikan atau harokat. Nah, kemudian juga ditambahkan pada kata-kata yang memiliki kesamaan ketika dibaca mansub. Ketika dibaca apa? Majrur ya, seperti yang disebutkan dalam contoh kitabil. Nah, sekarang kita masuk ke penambahan alif pada akhir kata. Ya, silakan dibaca Abu Sofnat. Qala al-mu'alifu hafidhahu ta'ala di penambahan alif pada akhir kata. Satu, alif setelah dhamir wawu atau wawu jamaah fa'il pada fi'il madhi, seperti katabu qalu. Pada fi'il amr seperti uktubu qulu. Pada fi'il mudhari mansub dan majzum seperti lan taktubu lam takulu lam yaktubu lam yakulu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Nam, hasib. Barakallahu fikum. Penambahan alif pada akhir kata. Nam, ditambahkan setelah dhamir wawu, disebut wawu jama'ah, sebagai fa'il. Nam, bisa terjadi pada fi'il madi, fi'il amr, bisa juga pada fi'il mudore yang mansub dan majzum. Fi'il mudhari'nya yang mansub dan majzum. Naam. Barakallahu fikum. Contoh pada fi'il madhi katabu. Naam, ada wawu ya. Fi'ilnya apa? Dari kataba kemudian ditambahkan wawu jamaah, wawu fa'il. Lalu setelah itu ditambah lagi alif. Alif zaidah, alif tambahan. Disebut dengan alif fariqah. Disebut juga dengan alif fasal. Naam. Kalau kita irob, katabu, irobnya kataba, lun madin mabni ala domi litisorihi biwawil jama'ah. Wal wawu domir mutasil mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Alif lil fariqo. Nah, itu alif lil fariqo. Nah, itu i'rab yang wajah pertama ya. Kalau wajah kedua tetap dikatakan mabni alal fathi. Katabu fi'lun madzin mabni alal fathi muqaddar. Fathi yang fathah yang tidak terlihat, fathah yang diperkirakan. Nah, itu. Karena asalnya kataba, asalnya kataba. Kenapa berubah menjadi doma? Karena ketemu wawu jamaah. Sehingga apa? Tidak sesuai kalau kita baca kata bau, gitu ya. Sehingga fathah ini dirubah menjadi doma, gitu kan? Sehingga mereka berkata kataba, katabu itu kataba fi'lun madin mabni alal fathi muqaddar. Mana menduriha harokatul munasabah bil wawil jamaah. Ya, baik antum mendengar wajah pertama atau wajah kedua, atau antum mengucap wajah pertama atau wajah kedua, itu dibolehkan. Boleh antum mengucapkan mabni alal dhommi, boleh mengucap mabni alal fathi muqaddar. Syaitnya apa? Wawu di situ berpengaruh pada mengatakan mabni alal dhommi atau mabni alal fathi, berpengaruh. Nah, pada i'rab ilmadi. Nah, qalu sama i'rabnya ya, qalu fi'lun madzin mabni ala domi litisolihi biwabil jama'ah. Wajah pertama, wajah kedua apa? Fi'lun madzin mabni ala fathil muqaddar. Mana menduriha apa? Istiqalu mahal biharokatil munasabah biwabil jama'ah. Nah, wal alif bil fariqah. Nah, uktubu fi'lun apa di sini? Fi'lun fi'lul amri, fi'lun amrin atau fi'lu amrin. Mabni ala hadfin nun. Mabni ala hadfin nun karena berasal dari apa? Fi'l mudhari'. Taktubuna gitu kan. Taktubuna, huruf mudhari' dibuang kemudian dibuat majzum. Majzum. Nah, majzumnya dengan apa? Yang amsilatul khamsah dengan membuang nun. Nah. Kemudian setelah nunnya dibuang ditambah alif fariqah. Uktubu tulislah, qulu katakanlah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pada fi'il mudhari' yang mansub atau majzum seperti lan taktubu, asalnya taktubuna, taktubuna, masuk lan maka mansub tanda nasabnya dibuangnya nun. Nah, karena fi'il ini fi'il disebut amsilatul khamsa atau disebut juga af'alul khamsa. Amsilatul khamsa atau af'alul khamsa ketika majzum, ketika mansub apa tandanya? Tanda mansubnya, tanda jazmnya dibuangnya nun. Nah, lam taqulu asalnya taquluna. Lam yaktubu asalnya yaktubuna. Lam yaqulu asalnya yaquluna. Nah, setelah dibuang nun-nun ini diberi alif, namanya alif fariqa. Nah, kenapa disebut alif fariqa? Kita baca catatan kaki. Dibaca. Tafadhol. Catatan kaki. Satu, berkata Allamah Kufrawi rahimahullahu taala disebut alif fariqah untuk membedakan wawu jamak, wawu atau wawu jamaah fa'il dan wawu mufrad, wawu asal kata. Pada contoh Zaidun yad'u wa ya'zau wa yagzu. Zaidun yad'u wa ya'zu. Iya. Wa zaiduna lan yad'u wa lan yagzu. Nah, harakat diperbaiki ya. Yang yagzu, yagzu, yad'u, yagzu. Bukan yagzau, yagzu. Salah ketik harakat. Nah, jika tidak ada alif, bentuk-bentuk fi'il di atas terlihat sama, maka mereka membedakan dengan menambahkan alif setelah wawu jamaah dan membiarkannya pada wawu mufrad. Pendapat lain memberikan alasan lainnya. Barakallahu fikum. Nah, jadi alasannya kenapa diberi alif untuk membedakan antara wawu yang dia itu asal dari fi'il, wawu asal dari huruf fi'il, dengan wawu yang dia itu wawu tambahan, tambahan berupa domir mutasil fi mahalli rafin fa'il. Seperti pada contoh Zaidun yad'u, dari da'a yad'u. Asal yad'u apa? Yad'u gitu kan. Yad'u asalnya yad'u. Yagzu asalnya apa? Yagzuwu. Berarti alif pada yad'u dan yagzu, afan, wawu pada yad'u dan yagzu itu asli. Asli dari kata, karena berasal dari da'a dan goza. Da'a sendiri berasal dari da'awa, goza berasal dari gozawa. 6. Farqulafikum. 6. Kita irob Zaidun mubtada marfu tanda rupanya doma, yad'u fi'il mudorek marfu tanda rupanya doma mukodaro. Apa mana fa'ilnya? Mustatir jawasan huwa, kembali ke Zaidun. Nah itu kan wawu harfu atfin, yagsunya di situ maktub kepada yad'u. 6. Dan maktub kepada marfu, marfu juga tanda rupanya doma mukodaro. Seperti yad'u tanda rupanya doma mukodaro. 6. Kalau ditanya kenapa mukodaro, karena sikol. 6. Barakallahu fikum. 6. Gitu ya. Kemudian wa zaiduna lan yad'u wa lan yagzu. 6. Wawu harfu atfin, zaiduna di sini maktub kepada Zaid. 6. Tanda rupanya apa? Tanda rupanya wawu pengganti dari doma, gitu kan? Zaiduna. 6. Lan huruf nasab dan harfu nasbin wa nafyin wastiqbalin. Nah, yad'u di situ fi'lun mudhari'un mansubun bi lan, alamat nasabnya hadfun nun, asalnya yad'una. 6. Wawu harfu atfin lan harfu nasbin lagi, yaksu maktub, atau kita katakan mansub bilan terlebih dahulu, nanti maktubnya maktub jumlah alal jumlah. 6. Barakallahu fikum. Lihat, kalau alifnya dibuang, lan yad'u enggak ada alif, lan yagzu enggak ada alif, akan terjadi kesamaan. Iya enggak? Iya. Kalau alifnya dibuang akan terjadi kesamaan dengan yad'u yang di depan sama yagzu yang di depan. Padahal di situ beda. Bedanya apa? Kalau pada Zaidun lan yad'u, wawunya wawu sebagai fa'il, tadi kelewat i'rabnya ya. Yad'u lan yad'u, dari yad'u fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi hadfun nun wal wawu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Nah kan gitu, wawu di sini fa'il, artinya apa? Dia isim yang berdiri sendiri, itu isim dhamir, bukan huruf bagian daripada fi'il, bukan. Demikian juga pada lan yagzu, lan yagzu, yagzu di situ fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi hadfun nun wal wawu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Nah, ini irob-irob yang lengkap ini insyaallah bisa terucap sendiri kalau sering mendengarkan ya. Mendengarkan dan atau latihan ikut mengucap. Nah. Barakallahu fikum. Nah, di sini apa? Ada perbedaan wawu yang di depan Zaidun yad'u dengan wawu yang di belakang, yang Zaidun, az-zaiduna lan yad'u. Nah, bedanya apa? Wawu yang di depan Zaidun yad'u, pada kata yang setelah Zaidun, kata yang di depan, itu wawu asli dari fi'il. Kalau Zaidun lan, az-zaiduna lan yad'u, wawunya di situ domir sebagai fa'il. Andaikan tidak ada alif, maka akan terjadi kesamaran, kesamaran dengan fi'il yang depan. Karena itu dikasih alif untuk fariqo. 6. Untuk membedakan antara apakah wawu itu wawu mufrad, yaitu asal dari fi'il, atau wawu sebagai fa'il menunjukkan jamak. 6. Ada pertanyaan sampai di sini? 6. Kalau enggak ada, ditambahkan di situ satu alif setelah domir wawu mutatorifa, ditambah mutatorifa. Yang kita baca tadi, satu alif setelah domir wawu dalam kurung wawu jama'ah atau fa'il, ditambah mutatorifa, ditambah mutatorifa, wawu mutatorifa, yaitu wawu yang berada di ujung, wawu yang berada di ujung, untuk mengecualikan wawu yang keberadaannya tidak di ujung, untuk mengecualikan wawu yang keberadaannya tidak di ujung. Karena itu antum tambah wawu mutatorifa. 6. Seperti apa? Alif yang enggak di ujung, seperti kalau kita tambah domir nasab. Katabuhu, uktubuhu. Gitu ya. Nah, ketika itu apa? Alifnya dibuang. Yang antum lihat di situ katabu, kita kasih domir ha. Katabuhu. Uktubu kita kasih ha menjadi uktubuhu. Artinya apa? Tulislah dia. Kan gitu. Mereka telah menulisnya, kata buhu, gitu kan? Maful bihi ya, punya. Maful bihi atau lan taktubuhu, lan taktubuha, lan taktubuhum. Berarti ada tambahan enggak di belakang wawu? Pada contoh-contoh yang barusan disebutkan ada tambahan enggak di belakang wawu? Enggak ada. Sekarang kita tambah lan taktubuhu, lan taktubuha. Ada enggak? Nah, ada kan? Ada. Lan taktubuhu, lan taktubuha. Artinya apa? Lan taktubuhu, kalian tidak menulisnya. Nah, ketika itu alifnya dibuang. Perlu ditulis sama tulis enggak? Jelas kan? Nah, ketika itu apa? Alif tidak ditulis. Kenapa? Karena wawunya bukan berada di ujung, namun berada di tengah. Nah. Lanjutkan bacaan. Berbeda halnya dengan wawu pada jamak mudzakkar salim, isim yamul haq dengannya, asmaul khamsah, dan wawu isba. Semua wawu pada bentuk-bentuk di atas tanpa ada tambahan alif. Contoh, humu hadaru menjadi hum hadaru. Asalnya hum hadaru. Mereka telah hadir. Maksudnya apa? Asalnya itu hum domir munfasil ya, domir munfasil, iya kan? Hum hadaru fiil madi yang bersambung dengan wawu jamaah. Hum di situ mubtada, hadaru fiil dan fa'il sebagai khobar. Hum hadaru, mereka telah hadir. Kemudian kita baca isba pada mim. Kita baca isba yaitu kita mad, kita baca mid mad pada mim. Maka cocoknya apa kalau doma? Cocoknya isba'nya dengan wawu. Nah, di sana juga ada isba' fathah. Ketika harokatnya fathah, dia isba' dengan alif. Ketika ada harokat kasrah, kita isba' dengan ya. Ya, itu namanya harokat isba'. Huruf isba' itu bisa wawu, bisa fathah, bisa alif. Nah, syahidnya di situ wawu menjadi tambahan untuk kata-kata tertentu yang dibaca isba'. Yang dibaca isba'. Nah, itu ya. Nah. Humu hadaru. Nah, itu. Wawunya di situ tambahan. Ya, dan contoh berikutnya. Nabu as-sabqi. Naam. Orang-orang yang mendahului. Naam. Al-fasli. Orang-orang yang memiliki keutamaan. Naam. Muhandisu al-Madinati. Para arsitek Madinah. Naam. Yang dawu berasal dari apa? Mufradnya dhu, asmaul khamsa ya, asmaul khamsa. Kalau dhu untuk mufrad, kalau dawa untuk musana, kalau dawu untuk jamak. Dhu untuk mufrad, dhu malin, dawa malin untuk yang musana. Kalau yang jamak kita ucap dawu malin. Nah, kemudian ulu mulhaq bi jamak mudakar salim. Kalau ulu ya, isim-isim yang mulhaq dengan jamak mudakar salim termasuk ulu. Nah, asalnya apa? Atau kalau mansub dan kalau mansub apa? Mansub sama majrur uli. Nah, kan itu. Uli kalau marfu ulu, wawunya tanda ropaknya. Wawu tanda ropak, ya tanda nasab dan majrur yang uli. Nah. Muhandisul Madinati, asalnya muhandisuna, muhandisuna, muhandisu mufrad al-Madinati mudhofun ilai. Sama yang di atas juga dawu mufrad asabqi mudafun ilai, ulu mufrad al-fadli mudafun ilai. 6. Syahidnya tidak ada alif setelah wawu, itu syahidnya tidak ada alif setelah wawu. Kenapa? Karena bukan wawu afail, karena bukan wawu fa'il, meskipun memiliki arti jamak. Wawu di situ memiliki arti jamak, namun bukan wawu fa'il, sehingga tidak ada alif fariqah. 6. Barakallahu fikum. Dilanjutkan nomor 2. 2. alif setelah dhamir an atau ana. Berkata al-imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, ana dhamir untuk pembicara. Alif berupa huruf zaidah atau tambahan. Menurut pendapat yang sahih atau kuat, bahasa yang paling fasih adalah dengan membuang alif ketika dibaca sambung dan menetapkan alif ketika wakof atau berhenti dari bacaan. Ana fi masjidikum dibaca sambung, ana fi masjidikum. Korok tu ana dibaca wakof, korok tu ana. Nam, barakallahu fikum. Alif setelah domir an atau ana, yaitu pada domir munfasil yang setelah antum hafal apa itu? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu ya. Di situ kan ada ana, nahnu yang paling akhir. Nah, itu namanya domir munfasil. Yang sebelum nahnu ada ana. Nah, di situ ulama berselisih. Apakah alif pada ana itu zaidah atau asli? Menurut ulama ahli Basrah, mereka berkata huruf alif itu tambahan. Seperti yang disampaikan Imam Syuti di sini, tambahan. Yaitu apa? Ditambahkan ketika wasol. Ketika wasol tidak dibaca, ketika wakob dibaca. Nah, artinya ketika wasol seperti ini tidak ada, sehingga kita baca pada contoh ana fi masjidikum, alif tidak dibaca. Andaikan alif itu dibaca, maka dibacanya, andaikan alif itu berpengaruh, maka dibaca ana fi masjidikum. Namun apa? Alif di situ tambahan. Alif di situ tambahan, keberadaannya seperti tidak ada, maka dibaca pendek ana fi masjidikum. Ana fi masjidikum. Nah, ada enggak alifnya? Enggak ada. Berbeda ketika wakaf. Ketika wakaf ditetapkan. Kita baca apa? Qara'tu ana. Nah, berarti alif ditetapkan ya. Andaikan alif enggak ditetapkan, kita wakaf menjadi apa? Qara'tu an. Nah, itu. Kalau kita wakaf apa? Kalau enggak ada alifnya. Qara'tu an. Iya. Qara'tu an. Itu. Karena alifnya di sini ada untuk wakaf, maka kita baca qara'tu ana. Nah, ini pendapat sebab ulama ahli Basrah. Kalau ulama ahli Kufa mengatakan alif di situ asli kata. Nah, ulama ahli Kufa ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, lanjutkan. Tiga, alif itlaq. Disebut juga alif silah atau alif yang yaitu alif pada akhir bait syair, untuk memanjangkan suara atau harokat huruf akhir kata, seperti pada ucapan penyair akili akili alam alamma. Diperbaiki alauma alauma akili lauma akili akili lauma. Mim yang pertama diganti wawu alauma akili lauma akili lauma a zala adila adila wal ataba wal itaba wal itaba akilil lauma adila wal itaba kuli in asabtu laqad asaba. Naam, artinya wahai wanita pencela, tinggalkanlah perbuatan mencela, karena aku tidak akan mendengarkan pada sesuatu yang engkau inginkan. Yang terbaik bagimu. 67 diganti dibuang. Yang terbaik bagimu. Yang terbaik bagimu adalah mengakui kebenaran sesuatu yang aku lakukan. 6. Asal kata al-itaba asoba. 6. Asalnya al-itaba tanpa alif. Begitu juga asoba tanpa alif, itu asalnya. Kemudian kenapa diberi alif? Yaitu untuk membaca itlaq. Sehingga apa? Fathah tersebut dibaca berkaitan dengan qawafi. Nah, jadi alif di sini berpengaruh ya. Tambahan alif di sini berpengaruh, terbaca sih. Sehingga apa? Bacaannya dibaca menjadi mad. Kenapa? Lidarurah al-qafiyah. Untuk darurat qafiyah yaitu huruf-huruf akhir pada syair. Naam. Agar senada, agar seirama, sewajan diberi alif. Naam, namun alifnya tambahan. Ya, yang keempat. Empat, alif mansub munawan, yaitu alif pada akhir isim nakirah berharokat fathah. Alif ini menjadi pengganti bagi tanwin ketika wakof atau berhenti dari bacaan. Ro'aitu Zaida. Jika isim berakhiran tak marbutoh atau hamzah yang ditulis di atas alif ataupun hamzah yang datang setelah alif, maka isim tersebut tidak boleh diakhiri alif mansub. Ra'aitu imra'atan wa mabda'an wa shifa'an. Nah, telah lewat pembahasan alif mansub, lihat halaman 47. 47 ya. Alif mansub tidak ditulis di belakang hamzah yang ditulis di atas alif karena bisa menimbulkan karohat tawalil amsal. Kemudian halaman 48 ada lanjutannya. Itu kan? Nah, itu ada sudah lewat pembahasannya. Nah, syaitnya apa? Alif mansub itu alif tambahan. Alif mansub huruf tambahan. Nah, dilanjutkan bacaan. 3. Hak saktah. Hak saktah atau hak diam ditambahkan pada akhir kata yang diwakof atau berhenti dari bacaan agar akhir kata atau huruf yang tersisa pada kata tersebut bisa terlafazkan atau terbaca. Jika kata yang ditambahkan ya hak saktah ini dibaca sambung bukan wakof, maka hak saktah hilang atau tidak terbaca. Penambahan hak saktah pada kata terbagi menjadi 3, yaitu A. Wajib. Hak saktah wajib ditambahkan pada akhir kata-kata berikut ini: pada fi'il amr lafif mafruq dikarenakan hanya tersisa satu huruf, dan pada fi'il amr dari ro'a wa'a ya'i a'i, mengertilah. Wa'a ya'i fi'il amrnya i. Wa'a ya'i i fi'il amrnya i, mengertilah. Wa'ko ya'ki ki fi'il amrnya qih, jagalah. Ro'a ya ro fi'il amrnya roh. Naam. Lihatlah. Barakallahu fikum. Di sini wajib diberi hak sakta ya. Naam. Kenapa? Karena fi'il tersisa satu huruf. Wa'a ya'i. Apa kaidah membuat fi'il amr? Fi'il amr terbuat dari fi'il mudhari. Nah, sekarang lihat ya'i. Kita bikin fi'il amr, yaitu kita buang huruf mudhari'. Setelah itu kita bikin majzum. Apa majzumnya? Hadfu harfil ilah. Untuk fiil-fiil yang berakhiran huruf ilat, maka dibuang huruf ilatnya, sehingga tersisa satu huruf. Nah, ketika satu huruf tersisa, maka ditambah hak sakta. Agar apa? Agar bisa wakof pada kata, pada huruf tersebut. Andaikan tidak ada hak sakta, maka kita gak bisa mewakofkan ya. Gak bisa mewakofkan. Nah, agar bisa wakof, dikasih hak sakta menjadi ih, qi, roh. Nah, sehingga apa? Sehingga terbaca satu huruf yang tersisa tersebut. Nah, lanjutan. Pada fiil-fiil yang tersisa dua huruf, salah satunya huruf asli dan huruf lainnya huruf tambahan, seperti lam ya'ih. Sebentar, ini tadi diwajib kalau sakta, kalau kita mau mewakaf, wakofkan ya. Kalau enggak wakof, enggak wajib. Seperti kita misalkan ti nafsak, jagalah dirimu. Kita baca sambung kan, ti nafsak, jagalah dirimu. Maka enggak masalah, enggak dikasih hak sakta. Namun ketika ingin wakaf, maka dikasih ya. Kalaupun sebagian menulis meskipun dalam keadaan wakaf, hak sakta tetap ditulis. Maka alasannya apa? Alasannya supaya nanti ketika wakaf bisa dibaca, ketika wakaf bisa dibaca. Nah, artinya kita dapati beberapa tulisan ada yang menulis hak sakta, ada yang tidak. Namun kalaupun tidak ditulis, maka antum harus membaca hak sakta ketika wakaf. Nah, di sini menyebutkan wajib ditambahkan pada kata-kata berikut, yaitu pendapat yang mengatakan wajib ditulis meskipun dalam tulisan tanpa wakaf. Ya, nomor yang B. Masih yang itu ya, yang atasnya. Pada fiil-fiil yang tersisa dua huruf, salah satunya huruf asli dan huruf lainnya huruf tambahan, seperti lam ya'ih, dia tidak mengerti. Lam yaqih, dia tidak menjaga. Lam, salah satunya huruf asli, yaitu ainnya huruf asli, qaf huruf asli yang pada contoh. Ya-nya huruf tambahan karena sebagai huruf mudhara'. Lam ya'ih, fi'il mudhari' majzum bilam, tanda jazmnya membuang huruf ilat karena ada ya di situ. Lam dari wa'a ya'i wa qa yaqi. Ketika majzum karena lam, maka huruf ilatnya dibuang sehingga tersisa dua huruf. Huruf pertama huruf asli, huruf kedua huruf tambahan. Nah, lanjutan. Pada ma istifhamiyah yang majrur dengan idhofah saat waqaf, seperti kalimat bimuk todo mah fa'alta kada, atas dasar apa engkau melakukan itu? Nah, pada ma istifhamiyah yang majrur dengan idhofah saat waqaf, bimuktadho, bak harful jar, muktadhonya majrur bilbak, tanda jarnya kasro mokodaro, wahuwa mudof, gitu ya, wahuwa mudof, ma istifhamiyah disitu mudofun ilai, fimahali jarin mudofun ilai maknya. Berarti muktadhonya mudof, maknya mudofun ilai. Nah, ketika itu wajib diberi hak sakta. 6. Yang B. B, hak satah rojih atau kuat pada ma istifhamiyah yang didahului oleh huruf jar, contohnya lima lam berasal dari lam dan ma, berasal dari lam dan ma. Kenapa fimah, fimah berasal dari fi ditambah ma, pada perkara apa? Ammah berasal dari kata an ditambah ma, tentang apa? Bimah berasal dari kata ba dan ma, dengan apa? 6. Syahidnya, ma istifhamiyah ketika kemasukan huruf jar maka alifnya dibuang. Itu biar pertama yang harus kita pahami. Ma istifhamiyah ketika kemasukan huruf jar, baik lam, baik fi, baik ala, an atau ba, maka alifnya dibuang. 6. Kemudian setelah alifnya dibuang, mereka menambahkan hak sakta, hak untuk apa? Untuk agar kata tersebut bisa diucap, huruf akhirnya agar bisa diucap. 6. Lima, kalau nggak ada hak sakta kita baca lim. Jadi nggak jelas istifhamnya, ya. Sudah dibuang alifnya, lalu setelah itu diwakof, kan itu lim. Apa bingung? Sehingga pak diberi hak sakta menjadi lima. Asalnya lima atau limada. Kalau limada berarti alifnya enggak boleh dibuang karena ada dha di situ. Madha, mah kan isim istifham. Bisa madha, bisa ma, gitu ya. Yang dibuang ini ketika yang ma, yang ada dhanya. Nah, ketika alifnya dibuang maka diberi hak sakta. Amma, lima. 6. 6. Untuk pembahasan ini, pembahasan huruf-huruf yang dibuang atau huruf-huruf yang ditambahkan, tinggal menghafal aja, karena huruf-huruf ini terbatas, kata-kata seperti ini terbatas, apa? Kata-kata seperti ini terbatas ya. Kalau pada kata yang dihapus hurufnya, pada kata-kata yang sudah disebutkan, kalau pada pembahasan yang ditambah hurufnya, pada kata-kata yang sudah disebutkan, tanpa mengerti alasannya nggak masalah. Kalau alasannya sekedar kita ingin tahu apa sih sebabnya mereka membuang, kan gitu. Tapi kalau kita nggak mengerti alasannya juga, yang penting kita tahu ammah asalnya an dan ma. Mending kita tahu gitu. Seperti misalkan qih itu qih asalnya kop saja. Ya itu. Nah. Ya, terus. C, hak saktah boleh atau jais. Pada fiil amr dan fiil nakis dan mudhari majumnya seperti ogzu Ikhsyah. Ikhsyah. Irmah. Irmi. Irmi. Nah, diperbaiki harokatnya. Uguzu ikhsyah irmi. Irmi. Lam yaghzu, lam yahsyah, lam yarmi, lam yaghfu, lam yaghsha, lam yarmi. Nah, lam yaghzu, lam yahsha, lam yarmi. Perbaiki lagi. Lam yaghzu, lam yahsha, lam yarmi. Ada yang harus diperbaiki, irmi perbaiki, yang irmah diperbaiki menjadi irmi, lam yaghzu diperbaiki menjadi lam yaghzu. 6. Pada kata yang selalu mabni yang bukan berupa fi'il madhi seperti huwa, hiya, ya'ul, mutakallim, kitabi, summa, kaifa, huwahu, huwa, huwa, hiya, huwa, hiya, kitabiyah, summa, kaifa. Nah, syahidnya kata-kata yang tadi disebutkan boleh ditambahkan hasakta, boleh ditambahkan hasakta. Hukumnya apa? Boleh. Artinya boleh ditambah, boleh enggak. Ketika ditambah hasakta, berarti ditambah ha. Kalau tanpa hasakta kita baca kaifa. Kalau ada hasakta kita baca kaifa. Kaifa. Jadi ada haknya dikeluarkan. 6. Lanjutkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayakulu ha'umukra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Wa qala Allahu ta'ala, wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu. Pada istighosah dan nuthah seperti ya rabbah duhai rob, ya abatah, aduh kasihan bapakku, warok sahu, warok sah, asal kata wawu roksun dan ha. 6. Aduh sakitnya kepalaku. 6. Barakallahu fikum. Pada istighosah atau nutbah, yaitu apa? Pada perkara yang dipanggil berkaitan dengan istighosah, minta tolong. Ya Rabbah, duhai Rabbku. Istighosah itu perkara yang menimpa, ya. Minta tolong karena tertimpa suatu perkara. Itu istighosah. 6. Artinya berkaitan dengan perkara yang kejelekan yang telah menimpa, maka disebut dengan bahasa istighosah. Berbeda dengan doa. Kalau doa bisa jadi meminta perkara karena sudah tertimpa atau belum tertimpa. Nah, atau bukan berkaitan dengan perkara tertimpa tertentu. Kalau istighosah khusus pada perkara yang seorang itu tertimpa kesulitan, tertimpa bahaya, petaka, dan telah menimpa. Nah, dilakukan istighosah. Ya Rabbah, nah, sehingga di situ asal jadi Rob. Rob masukkan hak tambahan. Atau berkaitan dengan nutbah. Nutbah ini berkaitan dengan pengaduan karena kesakitan atau karena yang semisalnya. Waraksa duhai sakitnya kepalaku. Nah, wabatna duhai sakitnya perutku dan yang semisalnya. Ya, kita cukupkan sampai sini. Nah, untuk pelajaran besok wawu dan wawu ini sedikit, ya, nanti kita lanjutkan dengan halaman 67 latihan bagian 2 Romawi bagian 2. Nah, di situ nanti antum sebisa antum cari jawaban yang benar itu, ya. Nanti kita baca besok, melanjutkan huruf tambahan berupa wawu 6, dan insyaallah sedikit membahas wawu ini sebentar sehingga kita sambung dengan latihan 6. Dengan begitu, untuk pertemuan besok kita selesaikan insyaallah taala bab keempat dengan latihannya. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Iya, ada kalimat Muhandisul Madinati. Bisa ada tawalil amsal di situ, Pak. Yang mana tawalil amsal? Kan wawunya sukun. Wawunya sukun, ya. Kemudian ada sukun. Iya, ada taw, ada iltiqa' sakinain, ada iltiqa' sakinain bertemu dua sukun. Iya. Nah. Wawunya enggak dibaca. Oh, dibaca. Muhandisul Madinati. Secara lafaz sama antara ngucap mufrad dan jamak, ya. Itu secara lafaz. Wawunya enggak dibaca. Ya. Wawunya enggak dibaca. Muhandisul Madinati. Ketika ketemu dua sukun, ada beberapa cara menyelamatkan sukun, bisa dengan membuang sukun beserta huruf ilatnya, atau dengan menghidupkan sukun dengan harokat fathah, doma atau kasroh. Nah, itu bab apa namanya, iltiqa' sakinain, bertemunya dua sukun. Di kitab sorob kita Al-Mumti ada bab, di akhir-akhir kitab ada bab iltiqa' sakinain. Nah, di situ di apa, bisa dibaca, nanti ada keterangan tentang bagaimana apa yang kita lakukan ketika ketemu dua sukun. Nah, ada lagi yang bertanya? Yang mendengar dari jauh online bisa nanya lewat grup, ya, baik ikhwan ataupun akhwat. Nah, karena di antara tujuan dibentuknya grup untuk menampung apa ini? Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran terkhusus, baik pelajaran sorob, imla ataupun nahu, termasuk dursul lugho. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Halaman 64. Naam, kitabiyah. Kitabiyah itu asalnya kitabi, kitabku. Kitabku gitu. Nah, kemudian dikasih hasakta menjadi kitabiyah. Supaya bisa mewakafkan ya. Ya-nya di situ asalnya sukun, kemudian dibaca fathah. Sukunnya berubah menjadi fathah. Karena adanya hasakta. Ya-nya jadi fathah. Ya-nya jadi fathah. Sukun kemudian jadi fathah. Ya, enggak ada lagi. Ya, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.